Matius Hondongam Appa. Puha ia to, ia ratetem penapa maseho puang Yesus lako po ia lasam akan napak sandai to mahajan na setam. Dioi, ia puasam puang Yesus appa pulo alona appa pulo benginna na suhun tadea. Ia sulen to mahajan na setan umpa sandai na ua. Maka anak na to ngangko puang Allah Ta'ala, suan dewe batu mendadi hoti. Sapo na timbai puang Yesus nawa? Taak. Aka puha ti suha ilambat takada dewata nawa. Taia kinan demandi lana putuwa hupatau. Sapo setongan na, to'o na katuan na hupatau, inggan na kadan na puang Allah Ta'ala. Puha iya to'o, umpasolam puang Yesus lako indokota maseho batu diwa Yerusalem, anana payaboy bubungan na banwa dewata ananawan ni. Maka anak na tongang ko puang Allah Ta'ala, tobangang ko kalemun di doko, akadenti suhai lambat takara dewata nawa, puang Allah Ta'ala lo suamalaka na unjagai ko, lana tahimai ko, anna malamu ibitimu, talatihui laku pahatu. Na timbak puleom puang Yesus nawa, taak, akapuha tisuha ilam batta kada dewata nawa, da umpak sandai puang Allah Ta'ala dewatamu. Yom babay polem puang Yesus indotum hajana setan anana pasole langan tanete malangka. Ya boy, napaitai asami inggana kapahentaan ilanin delino, sola kakasalian na anak kamapianna ananaway. Aku benasang ko, inggana isinin delino, kemah paling untuk ko diolokum penombaya. Nah timbak polem puang Yesus nawa. Balai ko lao setam. Akat tisuha ilam batakara dewata nawa. Penombai ko puang Allah Ta'ala dewatamu. Ana anggam pailok na lamalong palako. Ya lebak mandan indah temajan na setan umpelai puang Yesus. Ya sules sanaka-naka malaika untahyai. Tapana nisam puang Yesus nawa ditahungkum Yohanes Tosimantedo. Ia mengkalaunia dio lembana Yudea lebak laku lembana Galilea. Tau hapak dio Nasaret sapuk menteri laku kota Kapernaum anato hodioi. Indo Kapernaum dio bihinna lebok Galilea ilan natasakna sebulon anan Naptali. Lulako Kapernaum pun Yesus anamala sulelako indo kadana debata napalombung Nabi Yesaya nawa. Atasakna sebulon anan Naptali ila lembana Galilea dio lala laku lebok Galilea. Tanda liwan na salu Yordan, naongei buda tau tayan na to Yahudi. Anna tau ya to tubo ilang kamalilingan, anna ilal lembana kamateam. Sapuna lambi umpolek kamasyasang kasalle, anna nadelei mata allo katuboam. Sulena puang Yesus dio Kapernaum, ya napahanduum napak pesangan lako tau buda naunga. Tihokongan ya gauk kadakemu, akabamban na numpalako kapahentaan na puang Allah Ta'ala. Mahasan ni melau puang Yesus uhutu bihin na lebok Galilea, ya muitan dua tomak sola suhum isangan dokakanna Simon, biasa toh diwaan Petrus, anna isangan doa dinna Andreas, masa modala, akabana inna tosi modala. Ya napak kadaim puang Yesus nawa, maikwa mutuhu akalaku padadi kuak tundala hupatau, anna mala natuhu Yurlapak siang dukak dalana, na lebay untuhu puang Yesus. Napatahuan melau yamuiton tomak sola subum isanga Yakobus anak Yohanes anak na Sebedeus mahasan numpapiapiai dalana ilal lopina. Yana tambahin duka puang Yesus, ya basi numpelesian duka lopina sola ambena analek bayun tuhu puang Yesus. Ilal lembana Galilea lebak puang Yesus ulelei pak sambajangan na to Yahudi mak pak guhu anum pak pakahebam kahebah katilalasan nawa. Bambanan numpalako kapahentaan na puang Allah Ta'ala. Anum pabono inggan na tumasaki, anum papiapole dadin na tosaladadi. Indo papogosan na puang Yesus, na pereleasan tau diolembana Syria, na suhum Buddha tau sulil lombay sangin numbabah tumasakinna. Tumasaki ia to na huwa makhupa-hupa saki anakama pidisa susinna, to na pentamai setan, to limpumanesan, to mate kalena, anak Buddha pisaki senga. Ya sangin na pabono puang Yesus, na suhun tak den pada sabuda tau untuk lelen. Den tobutu dio melembana Galilea, den tobutu dio melembana sapulo kota, den tobutu yabu mai Yerusalem, den tobutu dio melembana Yudea, ana den tobutu di pemai lamban libana salu Yordan.